نعم. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المجمل والمبين. Mujmal dan mubayyan. Ya, jadi kita sekarang sudah punya beberapa istilah ya kuat, yang antum harus tempatkan itu semua pada tempat yang benar. Ada am, ada khas. Ya. Nah, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada yang mujmal, ada yang mubayyan. Ya, jangan sampai keliru, yang am dikatakan mutlak. Nah, karena di sana sudah ada bentuk-bentuknya, sudah ada penjelasnya, dan ada amarat, tanda-tanda. Dengan itu kita bisa membedakan mana yang dimaksud am, mukhasis, mana mutlak, muqayyad, mana mujmal dan mubayyan. تعريف المجمل المجمل لغة المبهم والمجموع. مجمل secara bahasa المبهم. Ya. مبهم. Yang apa? Tidak ditakyin begitu. مبهم. Kalau di dalam istilah ilmu hadis, mubham itu seperti pernyataan seorang perawi, haddatsani rajulun, ya, atau haddatsana syaikhun, naam, atau haddatsana thiqatun, tidak disebut namanya, naam. Kalau haddatsana Muhammad, tapi enggak tahu Muhammad siapa, ini apa namanya? Hah? Hah? Apa namanya? Hah? Ya, majhul sama, majhul itu lebih umum. Ya, rajulun thiqatun juga majhul. Tapi kalau haddatsana Muhammad, sementara Muhammad gurunya banyak. Apa? Mudallis. Bukan mudallis ya akhir. Mahalakum. Hah? Apa? Apa ini sudah belajar mustalah? Ya Bilal. Hah? Apa arena? Hah? Waalaikum. Muhmal. Paham ya? Kalau dia tidak disebut namanya, namanya apa? Mubham. Kalau disebut nama tapi tidak jelas siapa, tidak ada pentainan, namanya apa? Muhmal. Semuanya majhul. Nah, jenis-jenis jahalah. Wal majmu' dan kumpulan. Wastilahan, adapun secara istilah yang dimaksud dengan mujmal, ya. Kalau kita terjemahkan kata mujmal ini, namanya apa, ikhwan? Global, iya. Secara global. Garis besar, begitu. Nah. Secara istilah, ma yutawakkafu fahmul muradi minhu ala ghairi. Apa-apa yang tertahan untuk memahami maksud dari kata tersebut, tertahan kepada yang lainnya. Ya, ini nanti ada yang lainnya itu baru bisa difahami. Kalau tidak ada yang lainnya itu ya tidak bisa difahami. Nah, imma fi ta'yini, apakah yang lainnya itu akan menentukan pentakyinannya? Ya. menentukan dengan jelas maknanya apa gitu. Au bayani sifatihi, atau menjelaskan sifatnya bagaimana. Au miqdalihi, atau kadarnya bagaimana. Ya. Baik. Fahimtum ya ikhwan? Itulah yang disebut dengan mujmal. Ya. Yang belum bisa ditentukan apa sesungguhnya, kecuali dengan nas yang lain. Nah, nas yang lain inilah yang disebut dengan apa? Nas mubayyan. Ya. Karena dialah yang menjelaskan. Misalu ma yahtaju ila ghairihi fi ta'yini, misalnya apa yang membutuhkan kepada yang lainnya, yakni nas yang lainnya dalam hal menentukan maknanya. Qauluhu ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurru. Wanita yang dicerai, maka dia menunggu iddah mereka selama 3 quru. Ya. Fa innal qur'a lafdzun mushtarakun bainal haidhi wat tuhri. Sesungguhnya al-qur, ya, itu lafaz yang mencakup yang ikut serta padanya haid dan suci. Sehingga untuk menentukan apakah thalatha taqru di sini maksudnya thalatha hiyad, 3 kali haid atau 3 kali suci. Fayahtaju fi ta'yini ahadihima ila dalil, maka dibutuhkan untuk menentukan salah satu dari keduanya kepada dalil. Nah, ya, butuh nas yang lain. Maka nas yang lain yang menentukan salah satu dari keduanya itulah yang dikatakan nas yang mubayyan. Nah, ini dalam hal menta'yin. Dalam hal menta'yin. Ada contoh yang lain ya, kawan. Ada contoh yang lain enggak? Ayo, ini wadah insyaAllah ya. Wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani sifati. Permisalan yang dibutuhkan kepada nas yang lain untuk menjelaskan sifatnya. Qauluhu ta'ala wa aqimus salat. Berikan salat. Karena seorang yang hendak mengerjakan sholat semata-mata hanya terfokus kepada Al-Quran, tidak melihat pada sunnah, tidak akan bisa. Ya, dia hanya mendengarkan perintah sholat itu dengan ngantuk-ngantuk, ya kan? Kepalanya miring-miring. Nah, ya Tahir. Kum fatawadda. Naam. Tapi kalau yang mendengarkan bahwa perintah aqimus shalah itu mujmal. Ya, yang menjelaskan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam sekian banyak nas yang menjelaskan kaifiyat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani miqdari. Permisalan yang dibutuhkan kepada nas yang lain dalam hal menentukan kadarnya. Ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala wa atuz zakah. Dan bayarlah zakat. Fa inna miqdaraz zakati wal wajibah majhul. Kadar zakat yang wajib untuk dikeluarkan itu tidak diketahui. Yahtaju ila bayan, butuh penjelasan yang menjelaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga di sana ada nas yang mujmal dan ada nas yang mubayyan. Ya, dan termasuk di antara nas-nas yang mujmal adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Nas-nas yang mutasyabih. Yang tidak muhkam. Maka apabila di sana ada nas yang mutasyabih, harus dibawa kepada yang muhkam. Karena muhkam itulah yang mubayyan. Nah, hamdum ya kawan. Dalam hal menunaikan ibadah haji, diperintahkan menunaikan ibadah haji di dalam Al-Quran, tapi tidak mubayyan. Mubayyannya oleh Rasulullah SAW. Ini masuk dalam hal apa? Bayanu sifat, ya kan? Menjelaskan sifatnya. Pemotongan tangan bagi pencuri. Mujmal di dalam Al-Quran, mubayan dalam sunnah. Ini masuk ke mana? Miqdar. Ya. Bayan miqdar. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jilid cambuk bagi penzina. Naam. Ini nas yang mujmal, mubayan di dalam sunnah. Ya. Bahwa dibedakan antara muhson dan gairu muhson. Ini masuk dalam mana? Bain. Nah, wahakala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik. Ta'riful mubayyan, al-mubayyan lughatan al-mudhhar wal-muwaddah. Mubayyan secara bahasa yang dinampakkan dan dijelaskan. Wastilahan. Adapun secara istilah, yufhamul muradu minhu. Bisa difahami maksudnya dari nas itu sendiri. Ya. Imma bi aslil wad'i, apakah dengan cara asal peletakannya memang sudah diketahui. Ya. Ketika disebut lafaz itu langsung kita tahu itu maknanya ini. Nah. Ya. Karena memang hakikatnya demikian. Au ba'da tabin, ataukah setelah ada penjelasan baru kita mengetahui. Misalu ma yufhamul muradu minhu bi aslil wad'i. Misalnya, apa-apa yang difahami sesuatu itu dari asal peletakan bahasanya. Lafzu sama langit. Kalau misalnya dikatakan langit, apa? Ma yatabadar fi dhihnik. Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Hah? Langitnya, ini langit yang di atas. Nah, ardun, bumi. Kalau disebut ardun atau disebut bumi, apa yang dimaksud? Wadah maksudnya. Jabal, gunung. Apa yang dimaksud gunung? Hah? Apa yang dimaksud gunung? Wadah yang di gunung. Hah? Nah, ketika disebutkan langsung diketahui fi aslul wad'i. Beda kalau sudah ada koordinat-koordinat yang lain, gunung nona, oh berarti jalan, iya jalan. Hah? Gunung air salobar. Nah. Mau gunung nona, gunung nyonya, terserah. Itu nama jalan apa tempat itu? Hah? Oh, memang gunung. Oh, di sini juga banyak gunung. Nah. Gunungnya polisi, ada gunungnya orang Buton juga punya gunung. Nah. Adlun dikatakan adil. Ya. Keadilan. Zulmun zaliman. Sidqun kejujuran. Fadil kalimat wa nahwa mafhuma. Ya, kata-kata ini dan yang semisalnya difahami bi aslul wada, pada asal peletakan sudah difahami. Wala tahtaju ila ghairiha fi bayani ma'naha, tidak dibutuhkan pada yang lain dalam menjelaskan maknanya. Tapi kalau misalnya dikatakan ainun, ha? Apa itu maknanya ainun? Ha? Apa maknanya ainun? Hah? Belum tentu. Hah? Ainun banyak maknanya. Nah, kecuali kalau dikatakan fi aslil wad'i ainun bimakna mata orang, ya. Ya mungkin, ya. Wa illa fa fil lughah al-arabiyyah ainun punya banyak makna. Terkadang dimaksud mata orang, kadang dimaksud mata air, kadang dimaksud apa ya kawan? Mata-mata, ya, jasus. Nah, wallahu a'lam. Wa mithalu ma yufhamul muradu minhu ba'da tabyin. Permisalan apa yang bisa difahami maksudnya setelah dijelaskan. Qauluhu ta'ala wa aqimus salawatu zakah. Fa innal iqamata wal ita' kullun minhuma mujmal. Ya, iqamah dan ita', ita' zakah, semuanya itu mujmal. Walakinna syari'a bayyanahuma, tapi syariat ini menjelaskan keduanya. Fa sara lafdhuhuma bayyinan ba'da at-tabyin, sehingga lafaz keduanya menjadi jelas setelah dijelaskan. Ya. Oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ila hura insyaallah.